Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 3 November 2021 kita akan lanjutkan kajian serial kajian syarah alfiah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 81 bait yang ke-28 halaman 119. Sebagaimana biasanya kita ulangi lagi tentang matan. Matan alfiyah. Ya toh. Ra'mas. Sebentar. Ana nyari matanya. Qadara syafal. Nah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillah. Nah, dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Al-muqaddimatu. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على النبي المصطفى وآله المسلمين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها مخفية قرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبب أئز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وافرة في وله في دار الآخرة الكلام وما يتألق منه كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤن بالجر والتنوين بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم إذ انفصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولن فعل مضارع أنك يشن وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو السنة وهو حيهل المعرب والمبني اسم مبني ومبني بشبه من الحروف مدني

Jadi kemarin kita membahas tentang yang ke-28, mindakadu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana. Di kemarin kita bahas tentang penjelasan poin yang ke-28. Dan poin ke-28 ini menjelaskan sebelumnya juga. Masih berkelanjutan. Nah. Jadi kita ulangi sedikit. Rabit baina darsil madi wal hadir. Jadi mindaka du. Sekarang kita masuk pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Di mana kaitannya dari asmaul khamsah itu ada juga asmaul sittah. Nah. Jadi min dhaka du in suhbatan abana. Di antara dhaka, di antara isim-isim itu asmaul sittah atau asmaul khamsah adalah du. Karena apa? Jika difahami in suhbatan abana. Difahami sahib itu, suhbah itu artinya yang memiliki. Bukan sahib itu kemarin apa? Teman. Tapi di sini adalah yang memiliki. Nah. Dan famu haythul mimu minhu bana. Famu sekira huruf mim itu dihilangkan darinya menjadi bana, menjadi jadi situ kaitannya karena famu ya itu nantinya akan dijelaskan juga ya dengan apa, dengan ada du, ada famu, harusnya ada ininya tapi dihilangkan ya. Nah, sarah di situ qauluka dzaka dzaka المشار إليه ما يصفه من الأسماء. فالإشارة هنا تعود إلى ما. Ini isyarat daka. Ya, daka itu kembalinya ke ma. Mari sudah bahas. Du di sini bermakna sahib. Du yang memiliki. Ya, sahib bukan artinya sahib. Ya, sahib sahib. Ada perkataan dari orang Arab. As-sahibu sahib. Teman itu yang narik, mas. Siapa menjadi temannya, maka dia yang narik. Dia yang mempengaruhi. Paham sampai di sini? Nah. As-sahibu sahib. Walihada qala, ini sahib ini banyak maknanya. Salah satunya di sini adalah sahib ay apa, berkaitan dengan tamlik, kepemilikan, berkaitan dengan apa, kepemilikan. Oleh karena itu di sini kaitannya walihada qala in suhbatan abana, yakni in adhara wa bayyana suhbatan. Abana maksudnya di sini bukan bapaknya kita. Abana itu artinya bayin, mas. Ya, jadi jelas. In adhara wa bayyana suhbatan. Jadi kalau misalnya di situ in jika adhara dijelas wa bayyana dan telah terang suhbatan. Suhbatan artinya di sini apa? Tentang kepemilikan. Bahwa min asma'il khamsah itu adalah bagian dari asmaul khamsah. Nah, yang antum harus pahami apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah kaitannya dengan ya, lima. Ya. Bahasanya kaitannya. Ya, asmaul khamsah kemarin sudah difahami juga, tapi ana ingin jelaskan lagi untuk mengulang, ya, mengulang dari apa yang sudah dibahas kemarin. Bahasa kaitannya tentang Asmaul Khamsah, ya, itu berkaitan dengan ada Ab, ada Hamu, ada Du, ya, dan apa lagi mas? Ya, ada Akhun, ada Famun, ya. Jadi itu nanti akan dipelajari, ya, tenang aja mas. Itu cuma sebagai pembahasan. Jadi nanti antum tulis di situ, ya, tentang Du. Du itu yang difahami di sini yang pertama dari Asmaul Khamsah. Ya. Dari Asmaul Khamsah yang pertama. Dan nanti akan dijelaskan lagi menjadi ada Asmaul Sittah. Ya. Ada Asmaul Sittah. Karena kaitannya dengan Asmaul Sittah nanti ada tambahan yaitu Han. Ya. Dan Hanu di sini adalah untuk menjelaskan kinayah. Bagian anggota badan yang konotasinya tidak baik. Ya. Yahanu, anunya maksudnya. Ya. Makanya Indonesia menjadi anu itu ya Hanu itu, Mas. Ya. Nah. Jadi pertama itu abun, ayah. Kemudian akhun, saudara laki-laki, kemudian hamun, ipar. Hamun itu ipar. Alhamu al-maut. Ipar maksudnya dari suami. Ipar dari suami. Ya. Ipar dari suami. Jadi bukan ipar dari istri, ya. Ipar dari suami. Kemudian famun, mulut. Kemudian apa mas? Ya, tadi fu itu famun. Ada apa lagi? Ya barusan ini du. Kemudian apa? Hanu. Du dan Hanu. Jadi semuanya ada 6. Paham ya? Jadi kalau misalnya ditulis pertama, ya, Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah, Abun, kemudian Akhun, ya, Amun, kemudian U, kemudian Du, kemudian apa? Han. Nah, ini awalnya. Ini seperti aku, dan juga seperti itu. Aku. Ini juga am, asalnya. Ab, ini juga abu. Ya. Awalnya gini semua. Akhirnya nanti diganti. Abu, ya. Aku, hamu, fu, du, hun, hanu, ya. Hanu. Ya, walaupun di situ nanti akan dibedakan. Ini dalam keadaan di sini sebagai marfu semua. Ada wawunya. Abu, aku, amu, bu. Ya. Du dan hanu. Nah, kemudian ya. Kemudian di situ kaitannya bahwasanya yang berkaitan dengan penjelasan ya, tentang asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanpa apa? Tanpa hanu. Nah. Kalau hanya apa? Abuka, abu, aba, abi. Nanti jadi tiga seperti itu, Mas. Nah. Karena asmaul khamsah itu kalau misalnya ditulis tanpa ada tambahan cuma abun, amun, fu, akhun dan tu. Jadi ini ana hapus dulu untuk mudahnya. Ini asmaul khamsah dulu. Abun, kemudian akhun, kemudian apa? Fu. Ya. Fu. Ya. Kemudian hamun. Ya, hamun, kemudian du. Ini lima. Tambah-tambahan hanu. Itu baru enam. Nah. Kemudian kita sekarang berbicara tentang du pertama. Du bimana sahib? Sudah selesai. Kemudian ja'ani du malin. Telah mendatangiku du malin. Orang yang mempunyai duit. Makanya yang paling berat itu adalah kalau antum ngasih nama anak antum semuanya serba duit, Mas. Sugiharto. Ya. Goni, Mugni, ya, Suharto lagi, ya, Sugiharto, Sugiharto, wes, yang Arto-Arto wes, ya, ini kaitannya apa ya? Ya mungkin bisa jadi itu ada kebaikannya, tapi menjadi sesuatu yang sifatnya kurang pas ketika apa? Akhirnya yang model seperti itu menjadi semuanya serba dihitung dengan duit. Dunia. Ya. Belum ada yang namanya Sugihati. Semuanya Sugiharto, Mas. Sugiilmu ra ono. Sugiharti. Tetap Arto jadi arti, Pak. Sugiharti. Ya. Hancur. Ayo banyak banget. Ya, makna. Tapi notabene orang-orang terdahulu pengennya notabene-nya adalah uang dunia. Sugih bondo. Ya, cita-cita. Karena orang dulu itu mengkaitkan kalau punya banyak harta itulah kebahagiaan. Assalamualaikum. Tapi Allah Azza wa Jalla mencerdaskan kita itu dengan apa, Mas? Dengan COVID itu, Mas. Banyaknya harta tahu-tahu mati taksak. Tidak ada artinya. Salah sama fi. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk menabung amalan kita sebelum ajal kita menjemput. Mengerikan, Mas. Kalau berbicara seperti itu mengerikan. Tidak ada artinya, Mas. Uang berapapun tidak ada artinya. Salah sama. Yang kita akan bawa apa? Kemudian ja'ani du malin, telah datang kepadaku du malin, orang yang punya harta. Du fa'idun marfu'un. Harusnya dengan du ini adalah, kalau fa'il marfu'nya harusnya dengan dhommah. Tapi ini marfu'nya dengan waw. Kenapa? Niyabatan anid dhommah. Sebagai ganti dari dhommah. Nah. Ini kita kemarin sudah bahas. Kemudian fa'in qala qa'il. Ya. Limada ihtaraza bihadal qaydi in suhbatan abana. Suf. Kemarin kita berhenti di sini ya, walaupun sebenarnya sudah dijelaskan tapi Ini kalau enggak diulang akan lupa. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, limadza ihtaraza bihadzal qaid? Kenapa orang itu berhati-hati dengan pengikat ini? Artinya apa? In suhbatan abana. Kalau ada suhbah, ada kepemilikan, maka abana menjadi jelas. Fa jawabuhu, jawabnya adalah annakula, kita katakan inna du ta'ti bi ghairi ma'ni makna sahibin. Sesungguhnya du di sini terkadang bisa membawa makna yang bukan untuk sahibin. Fata'ti isman mausulan. Dia datang dengan bentuk isim mausulan. Ala lughati tayyib. Tayyi'i. Ya, ini anda enggak faham. Artinya di sini kalau misalnya dikatakan itu yang marah. Ya. Maksudnya itu di bawah ini bisa jadi kondisinya itu menjadi isim mausul. Isim yang menyambung, Mas. Ya. Jadi dzu allati hiya ismun mausulun bi makna alladhi. Jadi dzu, ya. Dzu di sini bermakna alladhi. Ini isim mausul. La tadkhulu makna fi hadzal bab. Ini tidak masuk pada bab ini. Li'annal asma'al mausulata mabniyatun, karena isim mausul semuanya mabni, Mas. Semuanya apa? Mabni. Mabni itu apa, Mas? Enggak bergerak, Mas. Mandek. Taksak, Mas. Wa laysat mu'rabatan, dan ini bukan mu'rab. Kama qala sya'iru at-ta'i. Ya. Nah, ini ana curiganya ta'i ini sih lugatan ta'i ini. Bahasa sastrawan gitu. Ya. Asy-sya'iru ta'i dia mengatakan fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Ya. Jadi di situ mengatakan nah sebutkan syair Ta'i itu adalah Hatim bin Abdullah bin Sa'ad At-Ta'i, meninggal tahun 46, syair Arabi, penyair Arabi. Itu dari kabilah At-Ta'i. Yamaniyah. Orang Yaman, Mas. Ya, dia terkenal dengan syairnya. Hatim At-Ta'i. Nah. Hatim At-Ta'i. Itu penyair. Ini seorang bapak dari seorang sahabat. Tahu namanya? Mau anak kasih tahu enggak? Namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya, enggak ada tajungnya saat itu. Belum lahir, Mas. Hah? Enggak ada juga. Karena suku Arab itu, Mas. Suku Arab, Mas. Gak ada Gus. Gus itu cuma Jawa. Jawa yang pengen dingguah kayak gitu jadi Gus. Ya. Nah. Ya, ya. Nah. Itu Hatim At-Ta'i. Nah. Jadi syairnya ini fa'innal ma'a ma'u abi wa jaddi. Wa bi'ri du hafartu wa du tawaitu. Nah. Jadi fa innal ma'a, sesungguhnya air ini ma'u abi. Airnya bapakku dan airnya kakekku. Wa bi'ri dan sumurku itu du hafartu. Sesuatu yang sudah aku lubangi. Wa du tawaitu dan aku Towa itu sudah dilipat-lipat, Mas. Artinya apa? Jadi onggokan demi onggokan itu sudah dipindahkan, tapi siapa yang menyenggah? Aku. Paham saya misi? Ya. Jadi kaitannya tentang du di sini, karena awal pertama kali yang make du di sini adalah itu penyair itu, sehingga terkenal. Ya. Nah, ini kenapa disebutkan wa bi'ri, ya, du hafar tu du tawa itu. Ya. Ini karena ini menjelaskan tentang kepemilikan. Ini kepemilikan. Dan tidak dijelaskan tentang apa, Mas? Tentang selain itu. Ya. Paham sampai sini? Nah. Jadi fa innal ma'a ma'u abi. Sesungguhnya air yang disebut air itu adalah air bapakku, wajaddi, dan kakekku. Artinya apa? Air, ya, itu kobilah, Mas. Kobilah ketika dia itu mengakuisisi bahwasanya air yang ada sekarang ini adalah air bapakku dan air kakekku. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia mengira bahwasanya itu sumurku adalah sumur yang aku gali sendiri. Dan apa saja dari onggokan tanah itu adalah aku yang melakukannya. Nah, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Nah. Nah. Jadi fa innal ma'a ma'abi ma'u abi wa jaddi wa bi'ri du hafartu wa du tawaitu. Disebutnya qala Ali radhiyallahu anhu wa qal'at 'atshan ala shafati bi'r. Qala yablughu qa'ril bi'r wa lal ma' yartafi' ilayhi. Ya. Ini sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seperti orang yang atsyan, orang yang kehausan. Ala syafati bi'r. Dia itu berada di bibirnya sumur. Ya. Haus enggak, Mas? Sudah, oh ya, alhamdulillah. Berarti bisa menjawab, alhamdulillah. Bagus. Nama barik. Nah. Fala yablughu qa'ril bi'ri. Itu belum sampai pada dalamnya sumur. Ya, tengahnya sumur. Dalamannya. Walal ma' yartafi ilaihi, dan tidak ada air yang naik padanya. Wa mana illa kabasitin ila astijabatin. Basitin kafaihi ilal ma' fal masdar mudhaf ilal bas. Ini penjelasan yang lainnya berkaitan dengan syair dari At-Ta'i. Nah. Ini nah. Nah. Kita lanjutkan dulu karena ini kalau dibahas jadi panjang lebar tentang syair ini. Tapi yang jelas ini menunjukkan tentang apa? Du-nya di sini, Mas. Jadi du-nya di sini ini pertama kali yang mempopulerkan adalah Asy'ari At-Ta'i. Nah, bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i. Seorang sahabat. Tapi ini tidak ada penjelasan bahasanya At-Ta'i ini termasuk sahabat atau enggak. Tapi dia meninggalnya terkenal sebagai syair penyair pada zaman jahiliyah. Tentang sahabatnya atau enggak, Allah a'lam. Kemudian faqaluhu bi'ri du hafartu. Yani bi'ri alladhi hafartu. Itu sumur yang aku gali. Jadi du bimakna apa? Alladhi mas. Paham? Ini syair atau ini dalam rangka untuk menjelaskan du itu bimakna isim mausul lah. Isim mausul. Isim yang menunjukkan apa? Kata sambung. Alladhi yang. Bi'ri sumurku. Ya, sumurku. Alladhi yang hafartu aku gali. Ya. Tapi jangan diganti, Mas. Ya, sumurku yang aku geli. Ini ngeri lagi nanti, Mas. Ya. Walladhi tawaitu. Walaysa ma'naha sahibu hafartu. Ya. Dan bukan maknanya adalah sahibu hafartu. Du bukan sahib. Sahib itu artinya apa? Yang memiliki hafartu. Yang memiliki galianku. Aku gali. Itu bukan seperti itu. Nah. Paham ya? Sehingga kalau misalnya disebutkan tentang penjelasan itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya apa yang menjadi sumur itu adalah yang aku gali. Itu sumurku. Bukan yang aku miliki ya. Ya. Jadi bi'ri alladhi hafartu. Wa bi'ri du hafartu. Du maksudnya di sini adalah yang. Wa du tawaitu. Dan walladhi. Yang aku towa itu, towa. Kulipet mas. Lipet maksudnya di sini gundukannya itu ditanggul kemudian didorong. Seolah-olah tanah itu dilipet. Nah, bukan sumur dilipet. Sumur dilipet gak bisa mas. Wa qaluhu min dhaka du wa wal fam ay min dhaka du wa min dhaka fu. Hada huwal makna. Lakin kaifa qala min dhaka wa min littab'id. Naqulu li anna lam yadhkur illa ismaini faqat. Wahuma du wa fu. Walihada ata bi min allati littab'id. Antum lihat di sini. Kata-kata di lafad. Ini mas, biar. Min dhaka ini mas. Min dhaka. Kita sekarang baru apa? Mindaka. Mindaka du. Ya, mindaka du. Du itu apa? Yang mempunyai di sini. Du in suhbatan abana. Du kalau di sini sebagai suhbah menjadi kepemilikan maka itu jelas. Du. Ya. Sehingga wal famu. Dan terakhirnya apa? Wal famu. Fam, ai min dhaka, dari dhaka yang itu, du, wa min dhaka fu, dari itu du, dari itu apa, fu. Hada huwal makna, itu adalah maknanya. Lakin kaifa qala min dhaka. Lalu bagaimana penulis bisa mengatakan min dhaka? Dari yang demikian. Min li tab'id. Sedangkan min di sini untuk menjelaskan tab'id. Tab'id itu apa? Sebagian. Menjelaskan sebagian. Naqulu. Kita katakan. Lam yadkur illa ismaini faqat. Di sini tidak disebutkan kecuali dua isim saja. Wahuma du. Itu yang pertama du. Yang kedua adalah fu. Fu du. Du fu. Ya. Wal, falihada ata bi min. Oleh karena itu dia juga membawa apa min allati litab'id di mana min di sini ada untuk menjelaskan sebagian paham sih qauluhu wal famu wal famu al famu ma'rufun fam mulut itu dikenal. Wahwa fil lughatil arabiyyati yusta'malu istimalaini. Dalam bahasa Arab, ya, fam ini bisa dipakai dalam dua penggunaan. Al-istimalul awalu, penggunaan yang pertama. Penggunaan yang pertama. An tuja'ala fihi al-mim. Fa idza ju'ilat fihi al-mim rufi'a bi dhammati. Taqulu mathalan hadha famuka wa nusiba bil fathati fataqulu ra'aytu famaka wa jurra bil kasrati fataqulu nadartu ila famika. Ini lihat perbedaannya. Paham saya sih? Nah. Jadi qaluhu wal fam. Jadi ini apa? Setelah du, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Ini yang kedua. Tadi kalau du tadi yang pertama dia. Paham toh? Ya. Du. Ini yang pertama. Nah. Yang kedua di sini wal fam. Al famu ma'rufun. Fam mulut itu sudah dikenal Mas, ma'ruf. Wa huwa fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab yusta'malu, dipakai istimalaini dalam dua penggunaan. Al-istimalul awal, penggunaan yang pertama, antu ca'ala fi fihil mim. Ini digunakan, di dalamnya ada mimnya. Fa'idha ju'ilat fihil mimu rufi'al bidommati. Kalau ada mim, maka didommahkan. Dimarfokkan dengan dommah. Taqulu hadha famuka. Hadha famuka. Awala hadha famuka. Coba anda menyebutkan hadha famuka. Aywa, hadha famuka. Hadha famuka. No. Ya. Belum baik. Wanusiba bil fathati, dan dinasobkan dengan fathah. Fatakulu ra'aitu famaka. Aku telah melihat famaka, mulutmu. Wa jurra bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Nadartu ila famika, aku melihat kepada mulutmu. Nah, ini istimal awal, penggunaan yang pertama. Istimal tsani, alla yakuna bil mim. Wa idza lam yaqtarin bil mim sara bil fa'i faqat. Fa idza adafta ilayha alamat al-i'rabi sara an-nutqu bihi fu hal ar-raf'i wa fa hal an-nasbi wa fi hal al-jarri taqulu hadha fuka fa huna marfu'un bil waw taqulu ra'aytu faka fa tansibuhu bil alif wa nadartu ila fika fa tajurruhu bil ya'i wa min dhalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik wa ba'du tullabi yantiquha fi wa hadha khata'un fa hiya biduni tashdidin lil ya fi hiya kan fi ya. Paragraf ini Mas ya. Jadi istimal as-sani, penggunaan yang kedua Mas. Kalau penggunaan yang pertama tadi apa Mas? Ada famaka, famuka, dan nah sekarang penggunaan yang kedua, alla yakuna bil mim, tidak pakai mim Mas ya, tidak pakai mim. Coba. فإذا لم يقترن بالميم صار بالفاء فقط. Kalau tidak disertai dengan mim, maka dia hanya fa saja. Ya. فإذا أضفت إليها علامات الإعراب صار النطق به فو. Kalau ada tambahan disandarkan kepadanya tanda-tanda i'rab, maka itu akan menjadi nutqu bihi, diucapkan dengannya, yaitu fu. Fu kapan? Halul raf'i, dalam kondisi rafa. Wa fa halul nasbi, halul nasbi. Wa fi halul jar, ini halul jar. Taqulu hadha fuka, dan kau katakan ini adalah hadha fuka. Fuka itu apa, Mas? Ini fu fuka apa, Mas? Ewa, mulutmu. Ya, sebentar, ini tak selesai dulu, Pak. Baru tanya. Fahuna marfu'un. Ini di sini adalah fuka, di sini marfu'un bil waw. Ini, Mas, lihat. Fuka. Ya. Wa taqulu ra'aitu faka, fatansibuhu bil alif. Wa nadartu ila fika, dan aku melihat kepada mulutmu, fika. Fa tajurru bil ya, dijarkan dengan ya. Ya. Wa min dalika qalu Nabi sallam li Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi sallam bersabda kepada Sa'd bin Abi Waqqas, innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ini, Mas. Syahidnya di sini. Ingat-ingat, Mas. Ini nasihat berharga buat Pak Hilal yang baru nikah. Allah mabarik. Dan semoga apa yang antum kejar itu bisa menjadi kebarokahan, Mas. Menjadi nafkah yang barokah, Mas. Antum lihat. Ya, makanya ini di gini, Mas. Belum mabarik. Nah, ini, Mas. Kalau ngeres ini diginiin terus. Nah, ya. Belum mabarik. Wa zanakum hirsan. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan antum semua semangat, Mas. Nah, Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka, sesungguhnya engkau, lantum fiqa, engkau tidak akan bisa berinfak, Mas. Nafakotan, dengan satu infak. Antum lihat, nafakotan, Mas. Ini nakirah, Mas. Bukan an-nafakota, tapi nafakotan. Ya. Tabtaghi biha wajhallah, dalam rangka engkau mencari wajahnya Allah. Ingat, wajah Allah beda dengan ridha Allah. Jangan sekali-kali antum menerjemahkan wajah Allah menjadi ridha Allah. Ridha itu adalah sifat fi'liyah, sedangkan wajah adalah sifat dhatiyah. Ingat-ingat, Mas. Jadi, dalam rangka mencari wajahnya Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau pasti akan diberikan ganjaran atasnya. Hatta, bahkan, mata calu, apa yang kau jadikan fi fimroatik, pada mulut istrimu. Artinya apa? Engkau suapi, Mas. Ya. Makanya yang terbaik sekarang, ya, Bu Rosid mulai memberikan suapan kepada Bu Rosid yang baru melahirkan. Allahumma fuhari. Karena itu bentuk support. Support, Mas. Dalam kondisi itu, setelah melahirkan, orang itu butuh support. Oh, ternyata suami saya ada untuk saya. Itu sangat memberikan ya, hati yang menjadi positif, Mas. Ya. Bukan energi positif, sebagaimana istilahnya orang-orang psikiater, psikolog. Oh, itu menimbulkan energi positif. Energi positif itu apa? Artinya rasa senang, Mas. Rasa senang yang bisa menjadikan lebih bersemangat lagi. Ya. Karena itu ternyata Allah Azza wa Jal menjadikan seorang perempuan perjuangannya di situ, Mas. Perjuangannya di situ. Bukan perjuangan untuk mencari titel, mencari uang dan seterusnya, bukan. Tapi perjuangannya di situ. Dan juga jihad la kita lafih. Jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya itu haji. Makanya doa, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Saudara-saudari kita ya, kemudian juga anak istri kita itu semuanya bisa semuanya haji. Kita doa, Mas, doa tuh. Wah, itu susah sekali. Bukan. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Allah mudahkan, Allah pasti jadikan. Kita jangan pernah antum merasa sesuatu itu mustahil. Assalamualaikum. Makanya di sini, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, engkau itu tidak bisa memberikan nafkah dengan satu nafkah dalam rangka untuk mencari wajahnya Allah, kecuali pasti engkau itu diberikan ganjaran atasnya. Bahkan menjadikan apa, infak itu ke mulut istrimu. Ini bukan berarti apa, nasnya berarti mulut istri kita banyak, Ustaz. Bukan itu. Itu makna zahir yang harusnya tidak sampai ke sana. Makna zahirnya maksudnya ada fi fimraatik, artinya antum senantiasa mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada istri itu, bahkan dengan suapan nasi, suapan makanan. Makanya antum lihat tentang kaitannya hadis Nabi SAW yang mengharuskan ya, untuk berlaku apa, Mas, romantis kepada pasangannya, Mas. Salah satunya bentuk keromantisan yang paling romantis, yang paling romantis itu adalah apa? Mengajak istri datang ke majelis ilmu. Pertama, bentuk romantis yang pertama. Bentuk romantis yang kedua adalah antum itu nyari makanan. Ima antum yang masak atau antum beli. Tapi kalau masak lebih ngeri lagi, Mas. Siap. Atau itu cuma ya, ana tidak menyarankan. Ya. Kalau bisa jadi Indomie adalah isinya 42 bungkus antum untuk nyari sehari-harinya itu ngitung ini sudah berapa hari ya. Bukan itu, Mas. Bukan Indomie. Itu makanan darurat, bukan makanan sehat. Jadi tentang bentuknya itu adalah menjadikan makanan apa saja itu antum suapi. Jadi suap-suapan yang tidak berdosa adalah suapan dari seorang suami kepada istri. Sedangkan antum menyuap bukan, Mas. Bahaya, Mas. Antum. Bukan, Mas. Suap artinya dalam arti konteks negatif, Mas. Arrosi. La'anallahu rasul mursasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Tapi di sini ada keistimewaan dari bentuk romantis yang kedua ini. Menyuapi istri. Seorang suami menyuapi istri. Istrinya maksudnya. Atau bahkan istri-istrinya. Karena apa? Di sini kaitannya. Wala yamsah ahadukum bil mindil hatta yalqa asabi'ahu aw yulqaha fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Ini hadisnya sahih, lho. Ya, Habis ini antum tulis dan antum mulai praktekkan bentuk keromantisan yang ini, Mas. Yaitu kalau sudah makan, ya. Jadi di situ idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha summa liyakulha wa la yada'aha li syaitan. Jadi kalau ada makanan yang jatuh di antara kalian, seorang di antara kalian, maka ambillah dan bersihkan gangguannya, bersihkan kotorannya, kemudian makan. Jangan ya, biarkan untuk syaitan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Wala yamsah adukum, dan jangan seorang dari kalian itu apa yamsah, membersihkan, mengusap, bil mindil, dengan tisu, dengan sapu tangan dan yang lainnya. Ya. Apalagi hatta yal'aqo asabi'ahu, bahkan sampai apa yal'aqo, sampai menjilati, Mas. Ini jari-jari ini dijilati, Mas. Ya. Au yul'iqaha, atau sampai antum minta untuk dijilati, Mas. Paham enggak sih, Mas? Berarti jorok, Ustaz, bukan jorok. Ini hadis Nabi SAW yang sahih, kok antum bilangnya jorok. Hati-hati loh, Mas. Antum mengatakan jorok kepada hadis Nabi SAW yang sahih bisa kualat loh. Ini romantis yang sebenarnya, Mas. Malah bilang jorok. Ya. Kenapa? Kualat, Pak. Ya. Pak Hadi itu kok perlu dijelaskan semuanya. Kualat itu artinya kuale, ya, tidak bisa diralat. Ya, kualat. Ya, soalnya itu, kalau antum sudah balik, antum mau ngomong, salah, susah. Nah, makanya itu karena apa? Menyalahkan hadis. Hadis ini sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Walaupun bukan Al-Quran, tapi hadisnya sahih. Gak boleh antum ragu. Nah, atau kita ragu, gak boleh. Bagaimana sekarang ada model-model profesor, ternyata profesor konser. Ya, ngatain bahwasanya tentang Islam, naudzubillah min dzalik. Gak usah bahas sih. Iman-iman. Kita lanjut lagi. Jadi hatta yal'aqa asabi'ahu aw yul'iqaha, sampai itu apa menjilati tangannya atau dijilati. Jadi kalau dijilati bukan apa antum melihat kucing nih, jilati tanganku, bukan ya. Kucing enggak bisa menjilati seperti itu, Mas. Ya, mosok antum pahalanya dikasih kucing. Allah musta'an. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak tahu. Bi ayyi ta'amihi barakah, karena dia tidak tahu makanan yang mana itu menjadi barokah. Paham sampai sini? Maka makan yang terbaik itu bersama istri. Karena kita bisa apa? Senantiasa memberikan sedekah yang terbaik. Karena ini disebutkan apa? Ini lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kalau antum itu bisa berkesempatan untuk bersama istri antum ketika makan, Mas. Suapin, kemudian doakan kebaikan, berikan nasihat, kemudian juga bercerita tentang sesuatu yang menarik, tapi bukan ghibah. Ghibah itu adalah antum menyuapi micin kepada istri antum. Ingat-ingat itu, Mas, ghibah. Sambil nyuapin, sambil kasih micin. Alhamdulillah. Tapi boleh, micin yang sehat adalah mikirin cinta pada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang kita bahas kali ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.